dalam sedar. Mungkin ku menanti sepi hangat yang hadir. Kenangan bagai mengejar mentari, terbakar debu kasturi. Apakah tandanya yang tersembunyi Yakin ku